Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, mengkaji kitab Al-Ilmu atau kitab Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahli Al-Ilmi War Iradah, ya. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Saat ini kita masih lanjutkan pembahasan yang panjang dari pernyataan yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, masih di segi yang ke-107 ya, tentang keutamaan ilmu. Masih di tengah-tengah pembahasan ucapan beliau ketika menjelaskan tentang keberadaan orang-orang yang akan selalu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Selanjutnya di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang mengatakan wa qauluhu, ya, ucapan beliau, ulaikal aqalluna adadan al a'dhamuna indallahi qadran. Mereka-mereka ini adalah orang yang paling sedikit jumlahnya di kalangan manusia, tapi paling agung, paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kedudukan dan kemuliaan mereka. Inilah golongan manusia yang mulia karena membawa dan menegakkan ilmu, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka paling sedikit jumlahnya, tapi kedudukan dan kemuliaan mereka paling mulia, paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, ya, ini maksudnya, hadha sinfu minan nasi aqallul khalqi adadan, wa hadha sababu gurbatihim, fa innahum qaliluna fin nas, wa nasu ala khilafi tariqihim. Artinya, golongan manusia ini adalah yang paling sedikit jumlahnya di kalangan manusia. Ini yang menjadi sebab mereka itu terasing. Karena sesungguhnya jumlah mereka sedikit di kalangan manusia, sedangkan kebanyakan manusia menyelisihi ala khilafi tariqatihim, menyelisihi jalan mereka, ya. Falahum naba'un walin nasi naba'un. Maka mereka memiliki jalan tersendiri dan manusia juga menempuh jalan tersendiri. Maksudnya mereka ini orang-orang yang berpegang teguh dengan ilmu, dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika di akhir zaman jumlah mereka sedikit. Kebanyakan orang mengikuti keinginan hawa nafsu, mengikuti kejahilan, mengikuti keburukan-keburukan, sedangkan mereka berpegang teguh dengan kebenaran. Ini yang menjadikan jumlah mereka sedikit dan mereka terasing di kalangan manusia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim di sini membawakan sebuah hadis yang sahih yang terkenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam permulaan datangnya asing, sedikit yang mengikutinya. Ya, di kalangan kabilah-kabilah Quraisy sedikit yang mengikutinya. Dan nanti akan kembali asing di akhir zaman, sebagaimana permulaannya, maka beruntunglah orang-orang yang asing karena mempertahankan agamanya ini. Inilah orang-orang yang mulia, termulia di kalangan manusia, jumlah mereka sedikit. Ya, makanya jumlah itu bukan merupakan ukuran kebenaran. Jumlah yang besar bukan merupakan ukuran kebenaran, justru dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang sedikitnya jumlah orang-orang yang mengikuti jalan yang benar, berpegang teguh dengan kebaikan, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mereka ini asing di akhir zaman, tapi mereka inilah yang justru kedudukannya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, kata beliau, ya. Fal mu'minuna qalilun finnas. Maka orang-orang yang beriman di kalangan manusia jumlah mereka paling sedikit. Wal ulama'u qalilun fil mu'minin. Kemudian di kalangan orang-orang beriman sendiri, orang-orang yang ulama berilmu sedikit. Wa ha'ula'i qalilun fil ulama', dan mereka-mereka yang berilmu, mengamalkan ilmunya, kemudian menegakkannya, ini juga sedikit, yang paling sedikit jumlahnya di kalangan para ulama. Maka mereka benar-benar asing. Di kalangan manusia sendiri, orang-orang yang imannya benar, paling sedikit. Kemudian di kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, paling sedikit. Kemudian di kalangan orang-orang yang berilmu sendiri, yang menegakkan ilmunya, mengamalkannya, menyebarkannya, bersabar menghadapi, melakukan semua itu, jumlahnya paling sedikit di kalangan manusia. Ya, makanya ini kemuliaan yang harusnya dipegang oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, kesabaran yang harusnya dimiliki oleh para penuntut ilmu dalam meniti jalan ilmu yang agung ini. Taib, wa iyyaka antatarra bima yatarra bihil jahiluna fa innahum yaqulun, dan hati-hati kamu jangan sampai tertipu dengan hal yang memperdaya orang-orang yang jahil, yang punya pandangan yang bertentangan dengan dalil. Ya, sesungguhnya mereka mengatakan, lau kana haula'i ala haqqin lam yakunu aqallan nasi adadan wan nasu ala khilafihim. Mereka berkata apa? Seandainya mereka-mereka ini di atas kebenaran, maka mestinya jumlah mereka tidak sedikit dan mestinya manusia tidak akan menyelisih mereka. Ini pemahaman yang salah. Siapa yang mengatakan jumlah yang banyak atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia itu selalu menjadi ukuran kebenaran, sehingga orang-orang yang menyelisih kebiasaan manusia dikatakan salah? Tidak ada dalil yang menyebutkan hal ini. Maka anggapan yang mengatakan harus mengikuti kebiasaan manusia, ya, dan menyelisihi mereka berarti menunjukkan ini salah, ini anggapan yang bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, fa'lam anna ha'ula'i humun nasu wa man khalafahum fa mutashabbihuna bin nas wa laysu binasin fa man nasu ila ahlul haqqi wa in kanu aqallahum adadan. Ketahuilah, mereka-mereka yang jumlahnya sedikit inilah justru yang disebut manusia sesungguhnya. Adapun orang-orang yang menyelisih mereka, inilah yang menyerupai manusia, bukan manusia yang sesungguhnya. Ya, faman nasu, tidak lain yang namanya manusia itu kecuali orang-orang yang mengikuti kebenaran, berpegang teguh dengannya, meskipun mereka jumlahnya paling sedikit di kalangan manusia. Masya Allah, ini pernyataan yang menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu itu dinilai dengan hakikatnya, bukan dinilai dengan semata-mata pada penampilan fisiknya. Taib, dibawakan di sini pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, ini dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, dinyatakan di sini sanadnya hasan. Ya. Berarti ini riwayat yang bisa dijadikan sebagai argumentasi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, la yakun ahadukum imma'ah, la yakun ahadukum imma'atan, yakni yakul ana ma'an nas, liyatin ahadukum nafsahu ala an yu'mina walau kafaran nas. Janganlah salah seorang di antara kamu menjadi imma'ah, yaitu dia selalu mengatakan saya mengikuti manusia, saya bersama manusia, saya tidak ingin menyelisihi manusia meskipun manusia berbuat salah. Ini tidak boleh. Harusnya dia mengatakan saya selalu bersama kebenaran, saya selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan menjadi imma'ah, ya, selalu mengatakan saya mengikuti manusia, saya ingin bersama mereka, tidak mau menyelisihi mereka. Liwatin ahadukum nafsahu, hendaknya masing-masing dari kalian meneguhkan pada dirinya, meyakinkan pada dirinya bahwa dia hendaknya tetap beriman meskipun semua manusia menjadi kafir. Hendaknya masing-masing dari kalian meneguhkan keyakinan pada dirinya bahwa dia tetap berpegang teguh dengan keimanan meskipun semua manusia menyelisih dan menjadi kafir. Ini jangan binasa ketika mereka binasa. Harusnya kita berpegang teguh dengan kebenaran dan menjadi sebab untuk mendakwai manusia agar mengikuti kebenaran, bukan malah mengikuti pemahaman mereka yang dengan sebab ini menghancurkan diri kita sendiri dan juga menghancurkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas sekali pernyataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, yang menunjukkan kepada kita bagaimana sikap yang benar terhadap kebenaran dan bukan menjadikan ukuran kebenaran itu dengan keinginan atau apa yang diikuti kebanyakan manusia. Baik. Wa qad dhamma subhanahu al-aktsarina fi ghairi mawdhi'. Sekarang dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mencela, ya, jumlah yang mayoritas di dalam beberapa ayat di Al-Qur'an. Di kitab suci Al-Qur'an, di beberapa ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencela keadaan kebanyakan manusia karena tentu menyelisihi kebenaran. Misalnya kita lihat kaqaulihi, firman Allah di surat Al-An'am ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Dan jika engkau wahai Rasulullah mengikuti mayoritas manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan. Ini menunjukkan bahwasanya keinginan mayoritas manusia itu bukan dalil yang menunjukkan keselamatan, bahkan ditegaskan di dalam ayat ini kebanyakan manusia mengajak kepada kesesatan yang menyimpangkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yusuf ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan tidaklah mayoritas manusia benar-benar beriman meskipun engkau sangat menginginkannya, wahai Rasulullah. Ya, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat mendakwai mereka, tapi mayoritas manusia keadaan mereka tetap berpaling dari keimanan. Ini jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Wa qala Allah taala. Kemudian di ayat yang lain di surat Saba ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasyakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Banyak yang kufur tapi yang bersyukur sedikit. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala jelas sekali di ayat ini yang menunjukkan hamba-hamba yang benar yang bersyukur itu sedikit jumlahnya. Berarti banyak yang tidak bersyukur. Kemudian di surat Sad ayat ke-34 ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berteman, yang saling bergaul, selalu melakukan ya benar-benar melakukan kezaliman satu kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan sedikit sekali jumlah mereka itu. Ya, sedikit sekali jumlah mereka itu. Makanya ini juga ayat yang seperti ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwa jumlah yang banyak bukanlah menjadi ukuran untuk menentukan kebenaran ada pada diri mereka, tapi tentu saja yang menjadi ukuran adalah dalil bagaimana berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dibawakan di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata kemudian, qala ba'dul arifin, salah seorang ulama berkata, infiraduka fi tariqi talabika dalilun ala sidqi talab. Ya, ketika kamu sendirian dalam menempuh jalan tujuanmu, ini merupakan dalil bahwa tujuanmu itu adalah benar. Sampai seperti itu. Ya. Jadi kata ulama ini, kalau kita ingin menilai sesuatu, di antara cara menilai sesuatu benar atau tidak apa yang sedang kita ingin capai ini, kita lihat kalau ketika itu kita sendiri, tidak banyak orang yang mengikutinya, ini adalah termasuk dalil yang menunjukkan tujuan kita itu adalah benar. Tapi kalau banyak yang mengikuti, ya, rame yang ikut serta dengan kita, maka ini berarti kita meragukannya. Ya, tentu saja ini merupakan pernyataan dari para ulama dengan mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih yang tadi kita bacakan, diantaranya yang menunjukkan jumlah yang besar atau jumlah yang banyak itu tidak menunjukkan kebenaran, bahkan ya kebanyakan justru membawa kepada hal-hal yang menyimpang. Maka ulama ini menegaskan kalau kita menyendiri atau kita tidak banyak yang menyertai kita dalam menempuh satu jalan, ini menunjukkan bukti bahwa jalan yang kita tempuh itu adalah kebenaran. Oleh karena itu, sekali lagi, jumlah yang banyak bukan menjadi ukuran. Baik. Dibawakan di sini ucapan penyair, mut bida'il hawa illa wa illa fakhatir watrukil hayya wal uyunu nawadhiru la takhaf wahshatat tariqi idha sir tawakun fi khifaratil haqqi sa'iru. Matilah dengan penyakit hawa, kalau tidak maka fakhatir, ya, fakhatir, bisikanlah pada dirimu atau berspekulasilah. Watrukil hayy, dan ketuklah orang yang hidup sedangkan pandangan-pandangan mereka melihatmu. La takhaf, janganlah kamu takut kesendirian ketika menempuh jalan yang benar. Jika kamu berjalan, dan selalu jadikan dirimu berjalan di dalam jalan kebenaran. Yani ini juga ucapan penyair yang menunjukkan kepada kita, hendaknya kita memperhatikan jalan yang benar yang kita tempuh, jangan memperdulikan orang-orang yang memandang dengan kebencian karena mereka menyelisihi jalan yang kita tempuh. Yang jelas di sini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan dari Rojak dimanapun antum berada, ya, penjelasan yang beliau sampaikan di sini tentu berhubungan dengan keutamaan ilmu, bahwa ilmu agama yang hak yang menjadikan seorang hamba berpegang teguh dengannya, kemudian dengan taufik dari Allah dia mengamalkannya, mendakwakannya, ini akan menjadikan dia ya merasakan kesendirian karena banyak orang-orang yang akan menyelisihinya, dan ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Oleh karena itu, seseorang penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya bersabar, ya, dia butuh kesabaran menguatkan dirinya agar bisa berpegang teguh dengan kebenaran ini sampai di akhir hayatnya, dan tidak terpengaruh, tidak guncang dengan banyaknya penentangan-penentangan yang dilakukan oleh manusia terhadap dirinya. Di dalam hadis yang dibacakan tadi, hadis tentang ghuraba, orang-orang yang asing berpegang teguh dengan Islam di akhir zaman, orang-orang yang asing, itu disebutkan dalam sebagian riwayat lain tentang penafsiran mereka-mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unasun qalilun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang saleh yang jumlahnya sedikit. Fi unasin su'in kathir, di tengah-tengah manusia yang buruk yang jumlahnya banyak, orang-orang yang menyelisih mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mau mengikuti jalan kebenaran bersama mereka. Makanya tidak asing, ya, ketika ajakan-ajakan kepada kebenaran selalu banyak yang menentangnya. Sedangkan ajakan-ajakan kepada kebatilan selalu justru banyak yang mengikutinya, selalu diramaikan. Maka ini juga menjadi perhatian penting bagi penuntut ilmu untuk bisa menjadikan koreksi dirinya bagaimana dia memandang kebenaran. Yang paling penting adalah bagaimana dia selalu memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan kebenaran dan bersabar meskipun banyak orang-orang yang menyelisihi jalan yang ditempuhnya. Sebagian dari para ulama mengatakan alaikum bitariqil haq wa la tastauhishu min qillatis salikin wa iyyakum wa tariqal batil wa la taghtarru bikathratil halikin. Hendaknya kalian menempuh jalan yang benar dan jangan merasa takut dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan ini bersamamu. Wa iyyakum wa tariqal batil, dan hati-hati kamu jauhi jalan yang batil, jalan yang menyimpang. Wa la taghtarru bikathratil halikin, dan jangan kamu tertipu atau terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa karena mengikuti jalan yang keliru tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Tapi itulah penjelasan dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan jumlah mereka yang sedikit di kalangan manusia dari masa ke masa apalagi di akhir zaman. Baik. Selanjutnya beliau berkata, bihim yadfa'allahu an hujajihi hatta yu'adduha ila nudhara'ihim wa yazra'uha fi kulubi ashbahihim. Dengan mereka inilah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hujjah atau dalil-dalilnya, argumentasi ilmiah yang diturunkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah akan Allah jaga, terpelihara kemurniaannya dengan Allah menjadikan para ulama ini yang membawanya. Sampai kemudian mereka menunaikan ilmu ini kepada orang-orang yang seperti mereka dan menanamkannya di hati orang-orang yang semisal mereka. Yakni para ulama ini membawa ilmu agama di masanya kemudian diajarkan lagi kepada ulama yang datang setelahnya. Terus kemudian ulama ini akan menyebarkan agama, akan mengajarkan kepada manusia, mengamalkannya, bersabar dalam menghadapi gangguannya, sampai dia mengajarkan lagi kepada muridnya, terus sampai di akhir zaman. Ya, ada yang mengajarkannya langsung, menyebarkannya, termasuk di sini menulis dalam kitab, sehingga dibaca oleh generasi yang datang setelahnya. Alhamdulillah sekarang, kitab-kitab ilmu telah dituliskan, ya, Al-Quran dituliskan, hadith-hadith yang sahih dituliskan, kitab tentang ilmu, tentang kebenaran dituliskan, contoh seperti kitab yang senang kita baca ini, kitab Miftahu Dari Sa'adah tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan para ulama membawanya kemudian menjaga dalil-dalil, argumentasi ilmiah, menjaga kemurnian Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada generasi selanjutnya sampai di akhir zaman, sehingga agama Allah Subhanahu wa taala senantiasa terjaga dan argumentasi Allah Subhanahu wa taala senantiasa tegak bagi manusia sampai di akhir zaman. Baik. Kata beliau, Ibnu Qayyim menjelaskan ucapan Ali bin Abi Thalib ini maknanya hadza li'anna Allah Subhanahu dhamina hifdha hujajihi wa bayyinatihi. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin akan terjaganya hujjah, argumentasi Allah dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis yang sahih. Akan senantiasa terjaga dalil-dalil ilmiah ini sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW senantiasa terjaga. Karena sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan makna Al-Quran. Dan penjagaannya Allah jadikan dengan keberadaan mereka-mereka ini yang selalu membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pernah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu hadis yang dikumpulkan jalurnya oleh sebagian dari para ulama dan ternyata saling menguatkan untuk bisa dijadikan sebagai argumentasi hadis yang hasan derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, ya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mereka akan membersihkan dari agama ini kotoran-kotoran berupa tahrifal ghalin, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas, intihalal mubtilin, pemalsuan, kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama, serta pentakwilan orang-orang yang jahil. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa keberadaan mereka ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab untuk penjagaan terhadap agamanya. Baik. Ibnu Qayyim menjelaskan, wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum ila qiyamis sa'ah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, ya, orang-orang yang selalu di atas kebenaran, tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi dan memusuhi mereka sampai sampai tegaknya hari kiamat. Dalam riwayat yang sahih Muslim, hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus-menerus akan ada mereka ini, orang-orang yang Allah jadikan sebagai sebab untuk tegaknya agamanya. Baik. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, fala yazalu ghursullahi alladhina ghurasahum fi dinihi yagrisuna al-ilma fi qulubi man ahallahumullahu lidhalika wartadahum fayakunu warathatan lahum kama kanuhum warathatan liman qablahum fala tanqati'u hujajullahi walqa'imu biha minal ardi. Maka senantiasa ada ghursullah, ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghurs artinya tanaman dalam bahasa, secara bahasa maksudnya orang-orang yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk membela agamanya. Yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tanaman untuk agamanya. Mereka ini yang akan menanamkan ilmu di hati orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih dan Allah ridai untuk membawa ilmu agama ini. Yakni mereka belajar agama kemudian mengajarkan kepada para ulama yang datang setelahnya. Orang-orang yang bersemangat mengajarkan ilmu agama. Ini senantiasa ada dari satu ke generasi berikutnya sampai keputusan Allah Subhanahu wa taala datang. Ya. Nah. Fayakunu, sehingga mereka ini menjadi pewaris bagi mereka, sebagaimana dulu mereka mewarisi ilmu ini dari para ulama sebelumnya, sehingga hujjah-hujjah, argumentasi Allah tidak akan pernah terputus dari muka bumi ini, tidak pernah hilang dari muka bumi ini, demikian pula orang-orang yang membawanya. Dengan cara inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan agamanya senantiasa tegak, sehingga tidak ada alasan orang-orang yang menyimpang mengatakan, oh tidak sampai kepada saya argumentasi, tidak sampai kepada saya nasihat. Selalu Allah akan adakan mereka dari setiap generasi sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat. Wa fil atharil masyhur, dalam sebuah hadis yang masyhur, la yazalu Allahu yagrisu fi hadzal din ghursan yasta'miluhum fi ta'atihi. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menanamkan untuk agama ini tanaman yang Allah jadikan mereka mengamalkan ketaatan kepadanya. Ini hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh sebagian dari para ulama dan yang lain menilainya sebagai hadis yang hasan. Yang jelas bisa dijadikan sebagai argumentasi, ya. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan dalam agama ini orang-orang yang disebut sebagai ghursullah, tanaman Allah, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka selalu mengamalkan ketaatan kepadanya dan membawa agama Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemurniannya dan menjelaskannya, mendakwakan manusia untuk mengikutinya. Wa kana min du'ai ba'dhi man taqaddam, dan termasuk doa yang diucapkan oleh sebagian dari para ulama yang terdahulu, Allahumma ja'alni min ghursikal ladzina tasta'miluhum bi ta'atika, ya Allah jadikanlah aku termasuk gors, tanamanmu yang engkau jadikan selalu mengamalkan ketaatan kepadamu. Ya, ini tentu doa yang menunjukkan kemuliaan kedudukan ini, sehingga sebagian dari para ulama, orang-orang yang soleh terdahulu berdoa dengan doa seperti ini. Taib. Walihada, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, walihada ma aqama Allahu lihadad din man yahfadhuhu thumma qabidahu ilaihi illa waqad zara'a ma allamahu minal ilmi wal hikmati imma fi kulubi amthalihi wa imma fi kutubin yantafi'u bihan nasu ba'dahu. Oleh karena itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan untuk penjagaan agama ini, orang-orang yang selalu membawanya, menjaganya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan orang tersebut, ya, ini ketika ada ulama yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk membawa ilmu agama, menyebarkannya, menjaganya, menghafalnya pada dirinya, kemudian Allah wafatkan ulama ini, kecuali mesti ulama itu telah menanamkan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepadanya, ilmu dan hikmah yang Allah ajarkan kepadanya, telah menanamkannya kepada orang lain yang akan menjadi penerusnya. Imma fi kulubi amthalihi, bisa jadi dia menanamkan kepada di dalam hati orang-orang yang semisalnya, yakni murid-muridnya yang belajar kepadanya, wa imma, atau bisa jadi dia menyebarkan ilmu itu di dalam kitab-kitab yang ditulisnya, yang kemudian diambil manfaatnya oleh manusia yang datang setelahnya. Subhanallah, inilah penjagaan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihadha wa ghairihi fadhalal ulama'ul ubbad. Maka dengan alasan inilah dan alasan yang lain, dengan sebab ini dan sebab-sebab yang lain, para ulama itu dikatakan melebihi kedudukannya orang-orang ahli ibadah semata-mata yang tidak menyebarkan ilmu. Fa'innal alima idha zara'a ilmahu inda ghairihi thumma mata jaro alaihi ajruhu wa baqiya lahu dhikruh. Karena orang yang berilmu, ketika dia telah menanamkan ilmu, mengajarkan ilmunya kepada orang lain, kepada murid-muridnya yang datang belajar atau manusia yang mendengarkan ajarannya, yang mendengarkan dakwanya, kemudian dia mati, maka akan tetap mengalir pahala pada dirinya dan penyebutan dirinya akan selalu dikenang, tetap ada. Yakni meskipun mereka mati, mereka selalu disebut-sebut, ucapannya selalu dinukilkan, nasihat-nasihatnya selalu disebutkan. Wa huwa umrun thanin wa hayatun ukhra, yang ini yang disebut sebagai umur yang kedua, kehidupan yang lain. Karena mereka sudah mati, tetap seperti orang yang masih hidup. Pahala mereka terus mengalir. Wa dzalika ahaqqu ma tanafasa fihi al-mutanafisun wa ragiba fihi ar-ragibun. Yang ini merupakan sesuatu yang paling berhak untuk kita berlomba-lomba mengejarnya, dan hendaknya orang-orang bersemangat untuk mencapainya. Nah, inilah nasihat yang beliau sampaikan sehubungan dengan keutamaan dan kemuliaan ilmu dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tanaman dalam agama ini, merekalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi sebab terjaganya kemurnian agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai menjelang hari kiamat nanti. Maka demikian penjelasan yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi, menambah semangat kita untuk lebih semangat belajar ilmu agama atau mendidik anggota keluarga kita di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, memahami dan mengamalkannya, kemudian menyebarkannya kepada manusia. Demikian, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, kajian yang bisa kami bawakan di kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Di waktu yang masih ada kita lanjutkan dengan bertanya jawab insyaallah. Cukup sampai di sini. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah Anda sampaikan. Satu materi yang penuh dengan faedah dan memberikan semangat bagi kita untuk menuntut ilmu agama, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk keluarga kita. Dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang ingin bertanya. Antum dapat menghubungi kami di 0218236543 untuk antum yang bertanya secara langsung, dan bagi antum yang ingin bertanya melalui pesan singkat melalui chat WA di 0819896543. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Ya, silakan Pak Kadaan. Saya ingin bertanya Ustaz, jadi ada seseorang qadarullah dia itu mendapat musibah berupa penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau itu berobat ke rumah sakit. Dan di samping berobat ke rumah sakit, dia juga bertanya atau berkonsultasi kepada dukun, Ustaz. Dan si dukun tersebut menyarankan ataupun mengharuskan si orang yang sakit itu nanti kalau seandainya sudah sembuh harus menyembelih domba yang berbulu putih, Ustaz. Kemudian sama si orang yang sakit itu disanggupi, Ustaz. Alhamdulillah sekarang sudah tahu bahwa itu syirik. Namun beliau itu merasa bingung apakah itu termasuk nazar yang harus dijalankan ataupun harus dibatalkan, Ustaz, ataupun diganti dengan niat untuk Allah, Ustaz. Syukur, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Iya, barakallahu fik. Hayakumullah. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari Bapak tadi yang kalau tidak salah dari Cianjur ya, yang menanyakan tentang keadaan tadi. Maka jawabannya ya, pertama, perbuatan tersebut jelas perbuatan dosa yang harus dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Karena mendatangi dukun kemudian bertanya, apalagi sampai membenarkan ucapannya, ini ancamannya sangat serius dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal bertanya tentang sesuatu dan membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya dia bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulanginya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari keburukan tersebut ya. Kalau dia memperbaharui syahadatnya, mungkin itu lebih baik untuk sekedar menjaga dirinya agar tetap di dalam keislaman. Kemudian setelah itu ya, yang berhubungan dengan perintah atau yang diwajibkan oleh sang dukun tadi tidak perlu dilaksanakannya, karena ini jelas-jelas batil, jelas-jelas tidak dibenarkan di dalam Islam ya. Apalagi tujuannya tadi adalah tujuan kesyirikan, tidak perlu dia lakukan, karena ini juga toh dia sekedar membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tadi ya. Tidak perlu dia laksanakan. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, karena perbuatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh sang dukun tadi jelas perbuatan syirik yang tidak boleh dia lakukan. Adapun apakah itu menjadi nazar, saya tidak mengetahui apakah waktu itu dia jadikan sebagai nazar atau dia sekedar mengiyakan saja. Ya, kalaupun itu berupa nazar, kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia mentaatinya. Adapun barang siapa yang bernadar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia berbuat maksiat. Maka jangan dilakukan hal tersebut meskipun dia sudah menjadi nazar, karena itu jelas-jelas maksiat yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Pak Kadaan di Cianjur. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh beliau. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, masih kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Naam, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ujang Bapak Ujang di Sulawesi Tenggara. Bapak Ujang di Sulawesi Tenggara ya. Silakan Pak Ujang. Iya. Ya, alhamdulillah bisa berangkat. Jadi saya ini alhamdulillah baru bertobat sekitar 2 tahun yang lalu. Mm-hmm. Baru berhijrah dan belajar agama. Alhamdulillah. Ya, setelah itu ketika waktu pernah sakit, saya pernah datangi orang pintar. Tapi orang pintar ini yang emang dia beribadah. Apakah itu memang termasuk, apakah juga itu termasuk perbuatan syirik? Yang diperintah saja Pak, mohon maaf Bapak sebelumnya, ketika Bapak berobat dengan orang tersebut, apa saja yang disyaratkan ataupun diperintahkan untuk dalam pengobatannya Pak? Hanya paling dia buat ini, buat air saja. Mm-hmm. Tapi yang saya datang itu memang orangnya rajin ibadah. Mm-hmm. Air saja yang kemudian dibacakan sesuatu atau bagaimana? Iya, seperti yang biasanya itu yang jadi imam, biasa imam di masjid. Hmm. Nah, mungkin saya mungkin apakah dia baca atau ayat-ayat bagaimana? Dan dia perbuatan. Baik, beliau ini termasuk dikenal sebagai dukun gitu Pak ya, di daerah Bapak, atau memang tidak hanya sebagai pengobat saja? Hanya sebagai pengobat saja. Baik. Artinya bukan, istilahnya dia bukan dukun, bukan, karena dia tidak mengakui juga dirinya bahwa dia itu dukun. Baik. Karena dia tidak mengambil biaya dari itu. Baik. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak Ujang, dan kita akan lihat jawaban dari, dan kita akan dengarkan simak jawaban dari Ustaz. Ya, kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Karena suaranya bergema. Baik Ustaz, Nam. Beliau bertanya Ustaz, beliau Pak Ujang yang alhamdulillah 2 tahun ini sudah hijrah, belajar ya. Islam ya, dan kemudian beliau pernah waktu itu sakit dan berobat kepada seseorang yang dikenal sebagai imam di masjid ya. Melakukan pengobatan yang hanya diberikan berupa air saja yang mungkin dibacakan zikir atau apa lainnya, dan sang pengobat ini dan beliau dan ini dikenal sebagai seorang pengobat bukan sebagai seorang dukun. Apakah hal ini juga termasuk dalam kategori masuk dalam meminta pertolongan kepada dukun Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau tadi ya, kalau tidak salah Pak Ujang yang ada di Sulawesi Tenggara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan keluarganya juga untuk kita semua. Ya, pengobatan kepada orang pintar atau imam tadi ya, orang yang disebut orang pintar atau imam tadi, kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Mudah-mudahan yang dibaca dia adalah ayat-ayat Al-Qur'an atau zikir-zikir yang disyariatkan pada air tersebut kemudian diminumkan. Semoga ini. Adapun kalau bacaan-bacaan yang lain kita tidak tahu, maka yang jelas ya, di dalam Islam diperbolehkan misalnya untuk meruqyah seseorang membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat perlindungan atau zikir-zikir dari hadis-hadis yang sahih dibacakan di dalam minuman kemudian diminumkan kepada orang yang sakit, itu boleh. Cuma kita tidak tahu tadi apa yang dilakukan oleh imam tersebut. Cuma yang jelas sekarang mungkin beliau yang bertanya ini bisa melihat keadaan imam itu, apakah orang yang selalu melakukan misalnya praktek perdukunan ya, karena beberapa imam yang kita ketahui disebut imam masjid tapi melakukan hal tersebut, apakah dia melakukan amalan-amalan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW kemudian melakukan praktek-praktek seperti perdukunan, atau orang sering datang kepadanya kemudian dia mengajukan syarat-syarat tertentu yang kita tahu sangat bertentangan dengan Islam, maka diperhatikan yang seperti ini. Yang jelas ketika dia mengatakan alhamdulillah dia sudah berhijrah, sudah kenal sunnah Rasulullah SAW, mestinya dia bertobat dari kesalahan-kesalahan yang lalu, memperbaiki diri, dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya senantiasa dijaga dalam kebaikan Islam, dalam kebaikan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dijaga di atas keimanan yang benar sampai menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan itu bagi beliau dan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Na'am. Wafik barakallah, jazakallah khairan wa barakallah fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan demikianlah jawaban untuk Pak Ujang, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Nam khulisama azani Allah wa yakum. Untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan telepon di 0218236543. Nam silakan. Ya silakan. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Istiqomah di Bekasi, Ustaz. Ya, silakan Ibu Istiqomah. Mohon izin bertanya, Pak Ustaz. Saya kan sekarang lagi sakit. Syafakallah. Udah berobat ke medis juga udah. Sepertinya ada gangguan juga dari luar. Kemudian kemarin begitu saya mengurut karena saya batuk pilek berat. Ini tukang urutnya bukan dukun, Pak Ustaz. Tukang urut tanganan saya. Dia udah berhijrah, sering tirakat dan sholat malam. Begitu ngurut yang bagian saya yang sakit, dia nangis, baca ayat kursi sama kul-kul itu 3 kali. Saya sih bilang saya sering ada bau yang gak enak, ada yang pokoknya di luar medis lah. Terus dia bilang, Ibu baca Yasin Fadilah. Saya gak ngerti Pak Ustaz surat Yasin Fadilah itu seperti apa. Dia mau membantu saya dan saya disuruh baca kul-kul itu sebanyak mungkin, ayat kursi. Dan katanya saya ada yang sirik ke saya dari Jawa Timur, itu orang laki, tapi dia gak mau suuzon, gak mau nyebut itu siapa. Itu dikirim katanya di atas genteng itu sebuah keris, dan keris itu lama-lama juga akan hancur karena doa-doa dan dikir saya dan sholat malam saya yang selalu saya lakukan. Itu aja sih Pak Ustadz, saya mohon doanya juga, pengarahan dan pencerahannya atas penyakit saya ini. Saya harusnya ini berobat terakhir ke dokter paru untuk memastikan kesembuhan dan tes, beberapa tes untuk memastikan paru saya apa udah bersih. Tapi selalu kalau mau berobat yang terakhir itu penyakit itu selalu datang Pak Ustadz. Baik. Ganti. Baik. Itu aja sih Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang baik sekali dari Ibu yang bertanya ya, yang sedang sakit tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan beliau, memperbaiki keadaan beliau dan menyembuhkannya dari sakitnya ya. Kita doakan Allahumma rabbanas adhibil ba's washfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Pertama Ibu, yang perlu Ibu lakukan saat ini tetap bersangka baik dan berpengharapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu sakit yang Ibu derita ini adalah keburukan. Bisa jadi ini merupakan sebab pengampunan dosa, ditinggikannya derajat Ibu ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan hikmah yang sangat besar dari sakit ini, dan terbukti alhamdulillah sekarang Ibu tetap dijaga di dalam kebaikan, senantiasa tetap berzikir kepada Allah, mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat. Itu yang pertama, kita harus yakinkan diri kita bahwa apa yang Allah pilihkan bagi kita itulah yang terbaik, dan tentu ada hikmah yang sangat tinggi di balik semua ini. Berikutnya, apa yang diterangkan oleh tukang pijit tadi itu ada yang benar dilakukannya, tapi ada yang salah. Ya mungkin karena dia tidak mengikuti pemahaman sunnah. Ketika dia membacakan 3 kul tadi, benar itu merupakan bagian dari ruqyah yang disyariatkan di dalam Islam. Bisa juga membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi. Tapi ketika dia menganjurkan membaca Yasin Fadilah, ini adalah yang ditulis biasanya orang yang meyakini ada keutamaan khusus surat Yasin, padahal ini diambil dari hadis-hadis yang lemah. Harusnya tidak perlu yang ini. Ibu kalau ingin meruqyah diri sendiri di tempat yang sakit tadi, bisa dipegang tempat yang sakit tadi, kemudian bacakan, baca sendiri ya. Al-Fatihah, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas. Bisa juga baca ayat kursi. Atau bisa mungkin kita bacakan surat Al-Baqarah ya, dari awal sampai semampu kita, kita baca. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dihindarkan atau dikeluarkan gangguan jin tersebut dari diri kita. Kita lakukan beberapa kali, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sebab kesembuhan. Kemudian usaha yang Ibu lakukan saat ini dengan berobat secara medis juga benar, karena kemungkinan juga ada sakit medis yang Ibu derita. Adapun masalah sakit-sakit yang non medis tadi, Ibu lakukan dengan cara meruqyah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang tadi saya sebutkan atau dari hadis-hadis yang sahih, zikir-zikir perlindungan, doa-doa perlindungan agar dijauhkan dari syaitan, dijauhkan dari sihir, dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang dibawa oleh pada para jin yang diutus oleh para dukun dan tukang sihir. Kemudian tentu saja banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tadi saya katakan tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang seharusnya ibu lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan keadaan yang terbaik bagi ibu ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kesembuhan dan kebaikan. Barakallahu fikum. Nah. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu istiqomah, mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah Allah yang telah diberikan oleh beliau untuk ibu. Dan khotbah Islam azanillahu ayyakum. Untuk pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Ustaz, bolehkah bertanya, kalau kita belajar, bolehkah kita belajar Al-Quran pada guru yang berpemahaman bahwasannya Allah turun di sepertiga malam, sedangkan yang turun bukan Allah tapi rahmatnya saja, sebagaimana ta'wilnya? Apakah boleh kita belajar kepada orang tersebut untuk belajar Al-Quran, dan apakah boleh juga kita belajar untuk belajar Al-Quran kepada orang-orang yang secara pemahaman bukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan. Syukran. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, orang-orang yang seperti ini pemahamannya, tidak boleh kita belajar dari dia ilmu agama, karena dia, kita khawatirkan mereka akan mempengaruhi kita. Dan terbukti dia sudah mengungkapkan hal tersebut dengan mengatakan misalnya Allah turun ke langit dunia bukan Allah yang turun tapi rahmatnya. Ini jelas takwil yang keliru, menyimpang dari manhaj salaf. Sekarang apa susahnya bagi Allah untuk mengatakan yang turun adalah rahmatnya? Apakah Al-Quran kehabisan kata-kata? Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyebutkan kalimat rahmat seandainya Allah menginginkan rahmatnya? Ya, apakah Al-Quran diturunkan untuk mengkaburkan atau memberikan penjelasan? Dalam bahasa kita saja sederhana, kalau kita dengar misalnya ya, dalam bahasa sehari-hari kita mengatakan misalnya di kota kita akan ada kunjungan atau kedatangan Bapak Presiden. Kita pahami apa? Yang datang itu presidennya atau yang datang itu adalah pengawalnya, atau yang datang mungkin cuma perintahnya, yang datang cuma tanda tangannya saja meresmikan pembangunan tertentu, atau yang datang orangnya? Orangnya yang datang. Ini dipahami secara bahasa. Kalau ingin Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang turun adalah rahmatnya, Allah akan mengatakan rahmatku yang turun atau rahmat Allah yang turun. Cuma yang jadi masalah mereka-mereka ini, mereka senantiasa mengartikan sifat-sifat Allah seperti yang ada pada makhluk. Allah turun berarti makhluk juga seperti makhluk bisa turun. Kita katakan Allah itu turun sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sebagaimana Allah itu ada, Allah itu maha hidup, beda dengan hidupnya makhluk. Allah itu ada, beda dengan adanya makhluk. Allah Subhanahu wa taala hidupnya tidak dilahirkan, tidak berpermulaan dan tidak berakhiran. Allah maha kekal, abadi, tidak sama dengan makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah melihat, Allah mendengar, makhluk juga melihat, makhluk mendengar. Tapi tidak sama penglihatan dan pendengaran makhluk dengan penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha sempurna. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, disebutkan di dalam hadis yang sahih, itu maksudnya adalah turun yang hakiki, akan tetapi tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala turun sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan hal ini. Ya, Allah memiliki sifat an-nuzul, yaitu turun, tapi tidak boleh kita menyerupakannya dengan makhluk, tidak boleh kita membagaimanakannya. Yang ketiga, tidak boleh kita menolak penetapan sifat ini hanya karena pertimbangan akal atau pikiran. Dan yang keempat, tidak boleh kita menyelewengkan maknanya dari makna yang ditunjukkan dalam bahasa Arab. Seperti tadi, turun adalah turun rahmatnya atau turunnya, ini semua adalah pentakwilan yang keliru dan menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang seperti ini pemahamannya atau menyimpang pemahamannya, tidak boleh kita mengambil ilmu darinya, apalagi ilmu sepenting Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber dari segala ilmu. Kalau dari Al-Quran kita ambil dari mereka, bagaimana nanti akan menjaga keselamatan akidah kita. Jangankan Al-Quran, bahasa Arab saja atau pelajaran lain saja, lebih baik kita tidak ambil dari mereka. Karena nanti mereka akan mencontohkan contoh-contoh yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian kita akan terpengaruh dan tertipu, apalagi dia sebagai guru tentunya lebih pandai untuk menjelaskan atau memutarbalikkan kata-kata sehingga bisa mempengaruhi hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, guru-guru, ustadz-ustadz dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akidahnya benar banyak, kita bisa mengundang mereka atau memanggil mereka untuk menyampaikan ilmu yang benar kepada kita. Barakallahu fikum. Inilah jawaban dari pertanyaan yang terakhir dalam perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.